السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Kalau tadi dalam pembahasan di sesi pertama kita bacakan ucapan para ulama bahwa al-aql la yastaqil binafsihi, bahwa akal tidak berdiri sendiri dalam mencari kebenaran. Orang yang cerdas dan jenius belum tentu lurus agamanya. Bahkan katsiran mimman dhalla, kebanyakan mereka yang sesat, justru orang-orang yang terkenal najabatihi wa dzakaihi wa fatnatihi, yang terkenal kecerdasannya dan kejeniusannya. Berarti kecerdasan tidak berdiri sendiri. Kecerdasan adalah satu perangkat, satu alat untuk mencari kebenaran, tetapi harus diiringi dengan doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dibahas. Maka pembahasan berikutnya yang ke-15, kalau seseorang tidak memiliki perangkat tersebut alias bebal akalnya, belit, tidak mudah paham, atau dengan istilah beliau, istilah penulis, qillatul fahmi wa dha'ful idrak, kurangnya pemahaman, yakni kurang bisa memahami, atau dha'fal idrak, tidak bisa mengerti, tidak mudah mengerti. Ini juga salah satu dari penghalang-penghalang kebenaran. Sehingga dua sisi harus ada. Usaha dengan perangkat-perangkat yang cukup, dan kemudian doa meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksud dengan perangkat yang cukup sebagaimana apa yang Allah sebutkan. Sam'an wa basaran wa afidah. Pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memahami. Beberapa manusia punya pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mencari kebenaran. Punya pemandangan atau punya mata, tetapi tidak dipakai untuk melihat kebenaran. dan punya hati tetapi tidak dipakai untuk memahami. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Wa lahum, dan mereka memiliki a'yunun la yubsiruna biha. Inhum illa kal an'am. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk berpikir. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Mereka punya mata tetapi tidak dipakai untuk melihat. Artinya memikirkan kebenaran, memahami kebenaran, melihat kebenaran, mendengar kebenaran. Maka kalau begitu, kalau an'am, seperti binatang ternak punya mata, bisa melihat. Punya pendengaran, mendengarkan suara-suara. Tetapi mereka dalam keadaan la yafqahun, tidak mencari kebenaran, pokoknya makan, tidur, kawin. Itu yang dihadapi atau yang dipikirkan oleh sapi, kerbau dan jenisnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, di antara penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu, penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran adalah qillatul idrak, kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian, tidak mudah memahami. Dan sesungguhnya sudah diulangi lagi bahwa itu bukan satu-satunya perangkat. Ada yang punya kecerdasan tetapi sesat, dan ada yang sebaliknya. Orang badui yang pas-pasan akalnya tapi terbimbing dengan hidayah. Itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tetap kita katakan bahwa akal itu salah satu perangkat untuk bisa mendapatkan kebenaran. Buktinya Allah selalu panggil ya ulil albab, wahai yang memiliki lub. Atau Allah sebutkan dengan afala taqilun, apakah tidak mau berpikir? Afala taqilun artinya apakah kalian tidak mau menggunakan akal kalian? Sehingga akal memang salah satu dari perangkat-perangkat untuk mencari kebenaran. Wan nasu yatafadaluna fi maratibil fahmi. Dan manusia berbeda-beda dalam memahami, dalam tingkat kemampuan untuk memahami, berbeda-beda. Yang tentunya seorang da'i, seorang guru, seorang ustad harus jeli untuk melihat satu orang dengan orang lain. Yang ini diterangkan sekali paham, yang ini mungkin perlu dua kali, tiga kali. Bahkan perlu dengan bahasa yang sangat mudah. Masih belum paham juga, diulangi lagi dengan bahasa yang lebih mudah lagi. Masih belum paham juga, diberi permisalan-permisalan yang dia paham. Orang badui bertanya kepada Rasulullah SAW, mengeluhkan, kok anak saya ada yang hitam? Artinya mengandung tuduhan pada keluarganya. Ditanya, apakah engkau punya unta-unta? Punya. Apa warnanya? Warnanya begini-begini. Apakah ada yang hitam dari mereka? Ada. Yang lahir hitam. Dari mana itu? La'allahu irqun. Bisa jadi dari turunan atasnya ada yang hitam. Maka kata Nabi, begitu juga anakmu. Bisa jadi dari atas-atasnya ada yang hitam. Puas dia pergi. Kenapa dia katakan tentang masalah unta-unta? Kan ini badui, kenalnya unta. Diterangkan tentang unta. Barakallahu fikum. Kata Wahab ibn Munabbih rahimahullah, kama tatafadal syajaru bil athmar, kadzalika yatafadalun nas bil aql. Sebagaimana pohon berbeda-beda buahnya, demikian pula manusia berbeda-beda akalnya. Artinya tidak sama manusia antara satu dengan lain dalam masalah akal. Sebagaimana pohon juga berbeda, bahkan pohon yang sama. Artinya pohon mangga dengan pohon mangga, apakah sama jumlah buahnya? Tidak. Ada yang banyak buahnya, ada yang sedikit buahnya, ada yang bagus buahnya, ada yang jelek buahnya, ada yang begini, berbeda-beda. Yatafawat. Fakadzalika annas. Demikian pula yatafadhal annas bil aql. Demikian pula manusia berbeda-beda akalnya, walaupun sama-sama manusia. Yang ini bisa cepat paham, yang ini perlu diulang-ulang, yang ini balid. Bahkan ada yang rusak akalnya, entah karena narkoba atau karena yang selain itu, stres. Rufi'al qalam, diangkat pena. Karena sudah tidak mampu lagi dia berpikir dengan akalnya. Tidak lagi Allah panggil. Yang Allah panggil adalah ulil albab. Kalau mereka dalam keadaan sudah tidak memiliki akal atau tidak mau menggunakan akal, maka tidak termaksud. Mereka tidak termaksud. Hanya saja yang memang tidak memiliki akal ada udzur. Tetapi yang tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau berpikir, maka ini yang tidak punya udzur, yang terancam dengan ancaman-ancaman. Berkata Safarini rahimahullah, inna nushahid qat'an athar al-uqul fil ara. Kami menyaksikan secara tegas pengaruh-pengaruh akal manusia dalam pendapat-pendapat mereka dan dalam hukum-hukum mereka atau dalam hiyal, cara-cara mereka. Aku lihat pengaruhnya. Mutafawitatan, dalam keadaan berbeda-beda. Wadzalika yadullu ala tafawutil uqul fi nafsiha. Dan ini menunjukkan perbedaan akal dengan akal yang lain, fi nafsiha, dalam zatnya, pada dirinya berbeda, yang satu dengan yang lainnya. Ini ucapan kedua dari ulama yang menunjukkan bahwa memang akal manusia berbeda-beda. Demikian pula diucapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, "Wa tafawutul ummah fi maratibil fahmi 'anillah wa rasulihi la yusihi illa Allah." Perbedaan-perbedaan umat dalam tingkatan pemahaman dari Allah dan Rasulnya itu tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Ta'ala. Ini perbedaan-perbedaannya sangat banyak. Perbedaan-perbedaannya sangat banyak yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah. Walau kanatil afham mutasawiyah latasawat aqdamul ulama. Kalau saja pemahaman-pemahaman manusia dan akal-akal manusia itu sama, niscaya akan sama semua kaki-kaki para ulama dalam ilmu. Gak ada perbedaan pendapat kalau akal manusia sama. Justru karena berbeda itulah terjadi ikhtilaf al-ulama, perbedaan-perbedaan para ulama. Lau kanatil afham mutasawiyah, kalau saja pemahamannya sama, la tasawat aqdamul ulama, niscaya kaki-kaki mereka dalam ilmu sama. Nggak berbeda-beda, yang ini dan yang itu, yang Syekh Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan, sama. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Berarti tafawutul uqul waqi'un, bahwasanya perbedaan akal manusia benar-benar terjadi. Ada yang mudah memahami, ada yang susah memahami, ada yang cepat paham, ada yang sulit paham, ila akhirnya. Ada yang gagal paham, ada yang salah paham. Perbedaannya gagal paham, saya tidak ngerti. Tetapi kalau yang salah paham, saya paham. Ketika ditanya, salah. Dia merasa paham, tetapi apa yang dia pahami tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Hatta pada para ulama terjadi. Walaupun tentunya karena mereka ulama, lebih banyak kebenaran pada mereka, hanya ada sedikit ketergelinciran, kesalahpahaman. Berkata Raghib Al-Asfahani, "Famata kana an-nadhir gharatamil 'aqli kana a'mal basirah. Fayajri majra wuzan a'mal basar. Fala sabila lahu ila al-wazn." Kata Raghib Al-Asfahani dalam kitab Ad-Dari'ah ila Makarim Asy-Syari'ah, kata beliau, kapan seorang yang melihat ilmu, melihat pelajaran, tetapi ghairu tamil aql, tetapi akalnya tidak sempurna, maka orang ini seakan-akan a'mal basirah, buta mata hatinya. mata di kepalanya melihat, tetapi mata hatinya buta karena kurangnya akal. Fayajri majra wuzan, maka orang ini kedudukannya seperti tukang nimbang yang menimbang sesuatu, tetapi akmal basar, tapi buta matanya. Bagaimana? Bisa diterima? Fala sabila lahu ilal wazan, orang yang seperti ini tidak terpakai untuk menimbang. Kemana ini larinya? Ucapan Raghib al-Asfahani rahimahullah. Kalau orang itu akalnya kurang, ghairat tam, tidak sempurna akalnya, maka seakan-akan dia buta mata hatinya. Gak bisa memahami dengan benar. Kedudukannya sama dengan tukang timbangan atau tukang nimbang, tetapi buta. Diterima apa gak diterima sebagai tukang timbangan? Waduh, jangan deh. Lu sayang nimbang, kamu buta. Bagaimana mau nimbang? Bagaimana mau lihat mana yang lebih tinggi, mana yang di bawahnya? Bagaimana akan teliti? Kamu buta, jangan nimbang. Demikian pula orang yang kurang akalnya tidak diterima sebagai pemutus hukum atau fatwa. Jangan. Kamu jangan berfatwa. Karena kamu tidak sempurna, tidak bisa memahami dengan benar, dangkal ilmunya, dangkal pemahamannya, atau kurang akalnya. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لعشي في بصره. Kata Syekhul Islam rahimahullah, orang yang melihat dalil kedudukannya sama dengan orang yang melihat ru'yatul hilal. Kalau akan masuk bulan Ramadan atau akan masuk hari raya, disunahkan untuk melihat hilal sudah muncul atau beliau atau belum. Hilal itu kecil sekali di ufuk, kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Kadang matanya yang tidak lihat padahal ada. Kadang-kadang tidak ada tapi matanya bilang ada. Ternyata karena ada rambut putihnya di matanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Utsaimin ternyata ada rambut putih di matanya. Yang dia lihat rambut putih tersebut dikira hilal. Khonifidina azakumullah, orang yang melihat dalil-dalil sama seperti orang yang melihat hilal. Apakah sama semua? Melihat semua? Belum tentu. Ada yang sempat melihat, ada yang tidak melihat, ada yang samar-samar, ada yang tidak jelas, ada yang tidak ada dikira ada. Berbeda-beda pandangannya, ada yang tajam, ada yang tidak tajam. Wa kadzalika, demikian pula an-nadhir fid dalil, demikian pula orang yang melihat dalil-dalil. Qad yarahu wa qad la yarahu, kadang melihat, kadang tidak melihat. Dia baca dalilnya tapi tidak dia pahami kalau itu kepada masalah yang dia maksud. Dikira ini masalah lain. Tidak melihat. Li'ashyin fi basarih, karena sesuatu pada pandangan matanya. Khana bin na'azakumullah. Berarti beliau berkata lagi, qad yakunul insan dzakiyan qawiyadh dhihn. Kadang manusia itu cerdas, kuat pikirannya, sari'ul idrak, cepat memahami, ilman wa dhannan, ilmunya dan dugaannya tepat, faya'rif minal haqqi wa yaqta' bihi, maka dia mengenali kebenaran dengan jelas dan dia tegas menyatakan ini yang hak. Ma la yatasawwar ghairuhu, apa yang orang lain tidak bisa memahami hal itu dengan yakin. Wala ya'rifuhu la ilman wala dhannan, bahkan tidak mengetahuinya secara ilmu ataupun secara dugaan kuat. Ilmu itu ada yang yakin, ada yang merupakan ghalabatu dhann, dugaan kuat. Dugaan kuat itu bisa dipakai sebagai hujjah atau bisa dipakai sebagai ilmu. Dugaan yang rajih di atas 50%. Tetapi kadang seorang itu cerdas, kuat pikirannya, cepat memahami secara ilmu dan secara dugaan ahlinya, maka dia cepat mengenali kebenaran dan tegas menyatakan ini hak. Tapi ada yang sebaliknya, ada yang dia melihat yang sama, membaca yang sama, mendengar yang sama, tapi lam yatasawwar, tidak tergambar oleh dia kebenaran dengan yakin. Ternyata perbedaannya pada akalnya. Dia balid, susah memahami. Sebentar. Coba ulangi lagi. Diulangi lagi ya, kalau orangnya mau ngulangi lagi. Kebanyakan enggak ada kajian ulangan. Ustaz, tolong kajian tadi diulangi lagi. Lu dengar saja rekamannya, kalau sekarang kan gitu. Kalau dulu bagaimana? Sulit. Maka ada yang paham, ada yang kurang paham. Wala ya'rifu la ilman wala dhannan. Ini menunjukkan perbedaan-perbedaan akal. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa akal dan kecerdasan termasuk salah satu perangkat yang memudahkan untuk menerima kebenaran, atau sebaliknya, kalau ternyata akalnya kurang atau pemahamannya kurang atau dia sulit memahami, maka itu sering menjadi penghalang. Qul inna a'udzubikumullah. Masalah ini akan kita bahas lebih rinci insyaallah pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan dua bab dan itu cukup insyaallah. Selebihnya kita akan baca pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bisa saya jawab. Apa yang tidak bisa saya jawab, saya tunda. Apa yang memang tidak perlu dijawab, ya tidak dijawab. Wallahu ta'ala a'lam.